tulang layangan nu pegat kapakan di langit lenglang ngapunguleang asinu munggaran naha tetepakan diri ngalayang taya pamuntangan naha asih nabat siena dedena lompat kemana naha cinta nabat ilang kapakan but see it now.